Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu biar lebih meriah di program Loudspeaker. Ini udah edisi yang keberapa ya, pokoknya sejak vakum bulan puasa, lebaran, jadi gak telat juga ya kita ngucapin Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf lahir batin buat teman-teman semua di mana pun berada. Tadi udah dibuka oleh Remisa di lagu apa nih, Mitos Makhluk Modern, dan juga sebenarnya ada Arogansi Suku Majen. Dan mana nih suaranya Remisa, silakan. Lemes. Jadi Remisa udah hadir di lantai 3 toko Houghton Hand. Di program Loudspeaker kita bakalan ngobrol bareng selama 1 jam mungkin bisa lebih dengan Remisa yang baru aja ngerilis album, debut albumnya Manifesto Mimpi. Oke, ini bisa dikenalin gak nih di Remisa ada siapa aja di line up Remisa yang saat ini? Ya, perkenalkan saya Rizky sebagai vokal dan gitar. Ini ada Baron. Saya Baron, bass, vokal. Dan saya Rufa di drum. Oke, nah Remisa baru aja ngerilis album Manifesto Mimpi. Gimana nih, bisa ceritain gak nih awalnya bisa bertemu dengan record label Frekuensi yang bekerja sama dan Remisa sendiri untuk ngerilis? Ya, ini album ini digarap tahun bulan berapa nih? Kemarin ya? Ya, album ini dibuat digarap bulan Maret kemarin, selama proses pengerjaannya selama 2 minggu. Nah, setelah itu kami mengajak kerjasama salah satu record label di Malang, Frekuensi Record, yang membantu merilis album Manifesto Mimpi. Mungkin ya, agak kesusahan untuk merilisnya karena ini album debut kita. Pengalaman yang berpengalaman bikin album sebenarnya cuma Rizky di sini. Saya sama Rufa belum. Rufa udah, saya belum pernah, jadi pengalamannya masih sedikit. Jadi kayaknya kita perlu bantuan dari salah satu label indie yang sama-sama merilis. Kalian produksi dalam format apa aja nih di debut Manifesto Mimpi? Untuk album Manifesto Mimpi ini kita merilisnya dalam bentuk CD dan kaset, dan mungkin kedepannya akan merilis secara digital, tapi masih baru. Untuk saat ini baru merilisnya CD sama kaset. Oke. Buat teman-teman yang pengen nanya boleh silahkan mention di Twitter di @koalisinada. Silahkan lempar aja pertanyaan seputar apa aja deh, entah yang berhubungan dengan album mereka Manifesto Mimpi atau secara personal dari player Remisa sendiri. Jadi ntar mereka juga bakalan akustikan, unplug ya, boleh silahkan ntar. Pokoknya 9 lagu, ada 9 lagu ya di album ini ya? Ada 9 lagu track ini bakalan kita putarkan juga, entah mungkin ada dibawain juga secara akustik. Jadi tetap stay tune di koalisinada.caster.fm. Habis ini kita bakal muterin Agresi Urban. Tapi lagu pertama tadi itu menceritakan tentang apa tuh? Arogansi Suku Modern. Itu opening doang sih sebenarnya, Mas. Dan yang inti lagunya di track Mitos Makhluk Modern. Mitos Makhluk Modern. Berhubungan tuh. Iya, berhubungan. Ya, Mitos Makhluk Modern gitu. Ini menceritakan nanti kita akan jadi seperti manusia modern itu akan gimana tuh jelasinnya, Ron? Iya, manusia modern itu seperti apa? Jadi itu tadi intronya yang pertama itu kayak kita lahir sebagai orang baru. Terus nyambung ke lagu kedua yang gimana sih sebenarnya makhluk modern itu zaman sekarang ini dan akan menjadi apa nantinya setelah berkembangnya zaman seiring berjalannya waktu. Ya, intinya kita menggambarkan kalau manusia modern itu nanti yang kami perkirakan ya. Jadi nanti manusia itu susah dapat air bersih karena ulah manusia sekarang ini. Jadi okay, keturunan kita ntar generasi yang akan datang kali ya, generasi yang akan datang yang udah merasakan bumi itu udah hancur lah, udah gak layak ditinggalin. Ketakutan kami sih. Siapa nih yang nulis lirik lagunya? Kebanyakan yang nulis lirik lagu di 9 track ini siapa? Untuk penulisan lirik lagu rata-rata yang ngerjain si Baron sih. Cuman kalau yang track 1 ini saya sendiri yang ngerjain. Oke. Tahan dulu, kita puterin di track ketiga ada Agresi Urban. Tetap stay tune di walisinada.caster.fm. Speaker balik lagi, masih bersama Rami sama nih suaranya Ramisa. Sudah ramai sekali di lantai 3, banyak teman-teman juga dari ada record labelnya juga baru datang, terus ada teman-teman juga ada Lord Samak juga yang lagi berkunjung ke lantai 3. Pokoknya sangat menyenangkan sekali juga. Ini terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah mendengarkan dimanapun kalian berada. Selamat mendengarkan di program Buat Speaker. Ya, program Lospir kayak gini ya, apa adanya ya. Dan kita menyapa di lantai 1 juga ada kru Houghton Hand yang sedang memonitor. Semoga ini keluarnya enak ya, suara kita di kalian dengerin di telinga kalian lebih nyaman. Kalau dulu-dulu emang mungkin lebih rawat atau kayak gimana. Tapi sekarang katanya sih tadi kata kolega saya enak di telinga, jadi berhasil. Baik, lagi kita ngobrol-ngobrol dengan Remisa. Oke. Nah, tadi ada yang satu kelupaan nih. Remisa, di balik kata Remisa, pemilihan kata Remisa untuk dijadikan sebuah band, ini ada filosofi atau apa, atau kenapa sampai pada akhirnya kalau memilih nama kata Remisa nih oke nih dibuat dijadiin nama band? Awalnya tuh saya bertemu sama Baron kan, terus ternyata kita sepemahaman dalam bermusik gitu kan. Terus memutuskan untuk membuat band, tapi pada saat itu kita belum tahu nama bandnya bagus apa gitu. Jadi yang memberi nama ini akhirnya Baron memutuskan untuk menggunakan nama Remisa. Mungkin Baron bisa menjelaskan. Waktu itu Remisa sebenarnya banyak nama yang mau kita pilih waktu itu. Terus saya lihat di cek-cek di internet, di kamus-kamus, ternyata ada satu kata yang bagus, yaitu Remisa. Terdiri dari 3 huruf hidup, Remisa. Biasanya gampang diingat. Terus kalau artinya sendiri sebenarnya banyak artinya. Kita memilih nama Remisa waktu itu gak lihat artinya, tapi lihat, Remisa bagus juga kayak namanya. Sebenarnya biar enak dibilang aja Remisa. Nah, itu dari bahasa apa? Diambil dari bahasa apa tuh Remisa? Kalau saya cek waktu itu Remisa dari bahasa Latin. Artinya bisa santai yang kendor. Bisa juga artinya itu sejenis hewan kupu-kupu. Hewan kupu-kupu yang besar. Itu juga sering dipakai jadi nama seorang wanita. Jadi kayaknya jadi terserah pendengar nanti mengartikan Remisa itu seperti apa dengan lagu-lagu kita. Berarti dikembalikan lagi ke orang di luar sana untuk bebas, silakan ya. Siap. Oke, ini ada yang nanya dari Bange. Ini Bange ini kolega saya nih, dia lagi mendengarkan sebenarnya di tempat kopian ya, asik. Nah, ini apa definisi bahagia menurut Remisa? Mungkin masing-masing atau apa nih? Silakan. Bahagia itu, ini yang ada di lirik ini mungkin ya, di lirik track pertama tadi, mitos makhluk modern. Bahagia menurut Remisa sendiri ya bisa hidup nyaman di bumi ini sendiri. Pokoknya hidup di atas standar kehidupan lah, nyaman, bahagia. Kalau bareng gimana bareng? Oh, bahagia. Utang ke sahur, ngopi lancar, singono, gitu, bahagia. Bahagia, oke. Okay. Ada yang mau nambahin lagi? Sama. Sama dengan diskon. Oke. Okay. Tambahin. Wow, gak apa-apa, silakan. Bahagia itu hidup tenang, tidur tenang. Ya pokoknya nyaman lah, bahagia itu. Terus ada yang nanya juga nih, bukan nanya sih, dia bilang dia kayaknya teman kalian nih, Januar Arifianto. Oh, si ini nih, si Timbul. Iya, kan Timbul. Kapan-kapan le main Kudu Mudo. Warawan. Wani ya. Kudu Mudo. Lanjang. Waduh. Mungkin ke depan akan se. Tapi jangan membuka aurat, Mas. Enggak. Iya, ter. Ter dicekal ya. Enggak boleh main di sana-sini, di blacklist. Sekarang kita terlalu berbahaya, Mas. Jangan terlalu terlalu ekstrim. Iya, Mas. Nah, tadi ada agresi urban. Apa nih di balik lagu agresi urban? Agresi urban ini yang nulis Baron nih. Jadi nah, boleh nih Ron, cerita Ron, silakan Ron. Apa ya? Agresi urban sebenarnya kita enggak begitu banyak menekankan pada satu tema sih. Sebenarnya kita pengin cari aja yang liriknya yang ringan dan bertenaga di situ. Saya juga ngambil vokalnya yang lebih teriak dan terinspirasi dari berita-berita waktu itu tentang kekuatan masa, kekuatan masyarakat. Seharusnya pemerintah takutnya sama masyarakat, bukan masyarakat yang takut ke pemerintah. Wah, kayak gitu. Berat banget bahasa. Yoi, gak jadi masalah. Masih banyak lagu. Ini kita pengen akustikan apa ntar dulu nih? Gimana nih? Selagu aja lagi. Selagu aja lagi kali ya. Jadi ntar kita bakalan akustikan remisa ya, akustikan, dan ini kita puterin lagi nih lagu dari Remisa dengan judul Menentang dan Mencari. Tetap stay tune di koalisionara.caster.fm. jika ku menjadi lain, galilah lebih dalam. Mungkin aku hanya terjerumus terlalu dalam. Maka ku dengar suaramu melalui melebur dalam tanah menjadi hisau makanan pohon rindu kita berdua, bersatu menjadi satu, dengan cepat pun menyatu. Haruskah ku izinkan limbah emosi merusak segalanya? Tak tersisa. Menyerap sisa energi, alunan cinta bersemi. Kau dan aku bukanlah malaikat sempurna. Mari menanam rumah, membangun pohon di beranda, dan semua sedia kala tanpa celah. Kita bersatu menjadi satu, dengan cepat pun menyatu. Haruskah ku izinkan limbah emosi merusak segalanya? Tak tersisa. Tanpa nafsu itu tidaklah mudah. Otak ini takkan sanggup menahan semuanya. Hanya kaulah tempat untuk menanam fantasiku. Tak ingin ku mencari yang lain. Cari yang lain. Drama kontemporer ya? Drama kontemporer versi akustik. Mantap. Ini emang enak sih. Salah satu Kaneo favorit. Enak. Ya, ini ceritanya tentang apa sih? Drama kontemporer tentang cinta. Cinta tanpa cinta. Nafsu kan katanya tadi. Ya gimana tuh maksudnya dulu? Kita jujur pengen juga sih punya lagu cinta-cinta. Asoy. Ini kita bikin liriknya susah, sangat susah. Nggak seperti kayak band-band yang bisa bikin lagu mellow. Kita ternyata kesusahan dalam menulis lirik mellow. Ini yang nulis liriknya bareng ya. Cinta menurut laki-laki sih sebenarnya. Jadi cinta tanpa nafsu itu gak mudah. Karena semua hal, kalau kita cinta pada suatu hal, kita pasti bernafsu kan untuk mempertahankannya, bernafsu untuk mendapatkannya, bernafsu untuk syahwat. Ya, ya itu nafsu yang itu juga. Jadi gak gampang. Jadi kita terinspirasi untuk bikin lagu okay. itu. Ini ada yang nanya langsung dari lantai 1 nih. Ada Cak Fritz nanya, mau nanya buat mas vokalisnya, bikin lirik kebanyakan dia dapat dari mana, apa, dan biasanya menceritakan tentang apa. Nuwus. Mas vokalisnya, vokalisnya ada dua nih. Mungkin bareng dulu kali. Vokalisnya ada dua. Pertama, inspirasinya dari lingkungan sekitar, lingkungan yang paling dekat, seputar kampus, Indonesia, wah Indonesia, Asia Tenggara, terus perasaan, kan semua kita bertiga semua berperasaan kan ya, jadi unek-unek kita lampiasin ke lagu-lagu di semua lagunya Remisa. Kalau menurut ini vokal satunya, kalau menurut saya sendiri, biasanya nulis lirik itu apa yang sama sih, nggak jauh beda sama Baron, apa yang dilihat aja, apa yang kita rasakan. Pokoknya isi lagu yang setiap ada di Remisa itu apa yang kita rasakan lah, apa yang kita lihat. Jadi nggak mengada-ngada. Nggak mengada-ngada, tapi kelihatannya kayak mengada-ngada. Ya gitulah. Oke, nih kalau dilihat dari 9 track semuanya juga bahasa Indonesia. Iya. Ya kan. Kalau misalnya banyak teman-teman lirik berbahasa Inggris karena ternyata susah menulis lirik dengan bahasa Indonesia. Vokal sendiri berani dengan lirik bahasa Indonesia? Waktu awal Remisa terbentuk, lagu pertama yang kita buat bahasa Inggris. Ah, tapi semenjak itu kami memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia aja, soalnya bahasa Indonesia aja kita belum tentu belum beres ya. Apalagi belajar bahasa orang lain yang nggak tahu dari siapa itu bahasa di dijadikan bahasa internasional. Tapi nanti mungkin ada album yang ada menggunakan bahasa internasional yang mereka bilang dalam kutip bahasa internasional, bahasa Inggris ya. Oke. Mau ditambahin Baron? Silakan Baron. Ya, bahasa Indonesia juga, karena tadi band-band bilang kalau bikin lirik bahasa Indonesia itu susah, kita tertantang sedikit. Sebenarnya sesusah apa sih? Ternyata emang susah. Dan jadi beberapa, jadi track hampir 90% track Remisa liriknya berbahasa Indonesia. Itu. Atau kalian lebih yes bodo amat. Bahasa Inggris kita juga enggak terlalu aja. Bagus sebenarnya, Mas. Jadi itu alasannya. Oke, lebih udah ajar aja, bikin aja wes, ya. Bahasa Indonesia. Oke, ditungguin juga yang pengen nanya-nanya, silakan langsung aja mention di Twitter di @koalisinada. Silakan, masih lumayan panjang juga kebersamaan kita, masih ada beberapa lagu, mungkin ntar juga masih akustikan juga, dan masih disiarkan langsung dari lantai 3 Houghton Hunt. Toko Houghton Hunt-nya tutup. Kita jadiin ya, studio, sayang sekali. Ya kan, radio menyenangkan tapi loudspeaker di program loudspeaker. Nah ini abis ini ada track favorit saya juga nih, Terlihat Tampak dan Tragis. Tapi sebelum kita puterin, kita pengen nanya lagi nih tentang dibalik album ini diberi judul Manifesto Mimpi. Apa nih? Kenapa nih? Manifesto Mimpi. Waktu memilih nama album, jujur kami kesusahan juga ya, bingung merangkum inti dari album ini. Nah, nggak tahu kayak dapat ide dapat ide lah darinya. Akhirnya kepakai nama Manifesto Mimpi. Manifesto Mimpi yang beri nama Baron. Ini pokoknya Baron semua nih. Waduh. Nah itu bersamaan dengan rilisnya kita waktu itu nentuin kan kira-kira apa yang dirilis pertama nih singlenya. Itu manifesto utopis, jadi kayak manifesto itu sebuah pernyataan kan artinya dalam bahasa tuh. Jadi mimpi itu juga salah, ini album ini merupakan mimpi dari Remisa. Jadi kita namain aja nih manifesto mimpi, pernyataan dari mimpi-mimpi kita. Akhirnya jadilah muncul manifesto mimpi. Oke. Ada yang nanya, tapi padahal tadi udah dijelasin ya, tapi enggak apa-apa lah dijelasin singkat aja. Dari Januar, yo timbul iki. Takok arti Remisa apaan katanya? Oh Remisa. Nah, jelasin tadi. Kalau dari kamus yang saya baca, Remisa itu artinya bisa, itu sebuah kata dari bahasa Latin. Bisa artinya santai, yang kontekstual ya. Jadi bukan bahasa yang sering dipakai bakunya. Terus juga Remisa itu artinya juga sebuah nama dari, nama Latin dari sebuah hewan, sejenis kupu-kupu gitu, dan sering dipakai buat nama cewek. Dan gitu deh. Jadi Remisa terserah Mas Timbul tadi mau diartikan apa lewat lagu kita. Ya oke. Apalah arti sebuah nama. Yoi. Nah, ini ada lagi nih datangan dari Garu Jabal. Sam mau nokat, woi, malang banget bahasanya. Boleh sedikit cerita tentang musik yang dimainkan dan bagaimana menafsirkannya? Numus mendalam. Kalian musik kalian, lo kan sendiri memainkan musik apa nih? Ya kan? Nih, tentang musik yang dimainkan. Nah, kalian ngusung apa nih? Atau kayak gimana? Musik yang kami mainkan pokoknya berdistorsi. beatnya kencang, tapi kadang dipelanin dikit. Beatnya kencang, terus liriknya agak sedikit menggebu-gebu. Nah, kita bingung menentukan ini genrenya apa ya. Jadi terserah orang deh nilainya musik kita kayak apa. Atau bareng bisa menambah. Apa ya? Malang Sound. Woi. Bukan. Apa? Bebas. Alternatif sih sebenarnya. Kalau misalnya lebih nyaman yang komersil, ya kita alternatif. Kita mainkan musik rock juga. Lebih nyaman di alternatif ya. Oke, gitu nih Sam Garu. Terus apa ya? Kita puterin lagu aja deh. Ini dengan judul Terlihat Tampak dan Tragis. Tetap stay tune di koalisianada.caster.fm. Terima kasih. Baik, lagi di walisana.caster.fm. Oh, masih iya. Dari lantai 3 Houghton Han, masih bersama Remisa. Halo. Kayak suara burung, curiga burung yang mana nih. Oke. Ini ada yang tanya lagi. Orangnya di sini, di luar sini nih. Dari Angga Rahman @HagiBabi. Tanya, ada tidak musisi atau band lokal yang menginspirasi Remisa dalam proses berkarya? Nah, langsung. Musisi lokal. Yoi. Bicas. Asik. Band yang Bicas. Nanya. Salah satu lagi yang lagi nih, boleh. Bicas sama Biswek. dari B. Kalau saya pribadi. Oke, okay, ya berarti ngomong satu-satu. Sama. Ya kan? Gak apa-apa. Sama Morning After. Morning After, oke. Okay. Geser, Baron. Mungkin Baron beda nih. Sama. Nih? Sebenarnya banyak ya. Ya udah di flatin aja kalau sama. Dari luar kota Malang ada, oh Malang Megatru, brutal, itu enak sekali, beberapa lagunya menginspirasi kita. Terus terus ya Morning After juga menginspirasi, beat-beatnya yang groovy, enak. Terus dari luar Malang ada apa ya, Jenny, Navikula, terus itu coba Rufa. Kalau saya apa ya, sama sih sebenarnya. Ya kalau dari Malang sendiri ya Morning After, terus Inheritors. So di sini juga ada Prongs, juga ada Frank juga menginspirasi sih sebenarnya. Mantap. Nah tapi kalau kalian sendiri masing-masing pasti punya referensi dong dalam mempengaruhi musik kalian. Masing-masing mungkin punya belakangan lagi dengerin apa sih band-band yang lagi kalian dengerin belakangan ini. Masing-masing. Saya lagi tergila-gila, enggak tergila-gila juga sih. Cuman lagi rutin dengerin Festivalis. Lirik-liriknya enak. Masuk di akal. Emang masuk di akal pasti. Cuman terkesan aja dengan penulisan, cara penulisan liriknya si Mas Farid itu. Baron. Aaron. Karena kita nongkrongnya bareng ya pasti dengerinnya sama. Terus juga kalau saya pribadi dengerin banyak lagu ya, all genre. R&B juga saya dengerin. Dan Biswax, yo, itu album barunya, wah, saya tunggu. kalau saya sih, wah, akhir-akhir ini ya sering dengerin apa ya, sederhana sih kalau saya sering dengerin akhir-akhir ini Bara Suara sih, yang Typhoon Tour barusan, yang album Typhoon Bara Suara. Typhoon. Di album ini sendiri kalian banyak bekerja sama dengan siapa selain Frequency Record? Siapa aja yang banyak terlibat membantu proses pengerjaan? Ya tentunya yang sangat membantu album ini ada satu orang namanya Santoso. Dia selalu menyupport. Sosok Santoso. Di belakang kami selalu menyemangati. Banyak teman-teman terdekat, anak-anak Serawung. Saya juga tertarik sama artwork di cover nih. Nah ini siapa nih yang ngerjain dari artwork kalian? Kita mengajak salah satu artworker ya. Apa bilangnya apa sih, artworker? Artworker dari luar Jawa, namanya Rio Oscarism. Dia juga udah banyak gambarnya, tapi di kalangan musik-musik metal. Kami mengajak dia untuk kerjasama dalam membuat artwork Manifesto Mimpi. Jadi prosesnya kami ngasih dia materi lagu, lirik-lirik lagu kami, terus kami membebaskan nggak memberi batas lah dalam mengartikannya dalam visual. Jadilah kayak gitu. Lemes banget ya. Sama Mas Menara Pangestu tentunya yang mewarnai, memperindah. Yang memperindah artworknya itu. Teman dari itu deh. Sama teman-teman di kampus, mereka juga membantu kita dalam menginspirasi lagu sekaligus mensupport dari materi maupun non materi. Ya. Kayaknya juga dengar-dengar semua materi ini kalian kerjain sendiri di home recording apa kayak ya, gimana? Untuk pengerjaan album ini semuanya kita lakuin sendiri, dari mulai buat ide sampai proses rekamannya juga dikerjain di rumah sendiri, di kamar dengan alat seadanya. Tapi tentu dengan alat seadanya kami nggak bisa apa mengusahakan untuk memaksimalkan. Puas nggak dengan hasil akhir dari kesembilan lagu? Sound yang kalian kejar dapat gak nih semuanya? Kalau dibilang puas secara 100% sih belum, cuman kan DIY. Jadi tapi kita sangat puas lah. Berusaha memaksimalkan. Iya, kedepannya dimaksimalkan lagi. Oke, tahan dulu, masih ditungguin yang pengen nanya-nanya. Kita puterin dulu sembari nunggu yang nanya nih, ada dari, nah ini single yang pertama kali dilepas. Iya, ya single pertama. Manifesto Utopis. Stop, stay tune di koalisianada.caster.fm. Yeah. smile. Why scared by rude day? You will best never go back. Don't judge yourself, you're not in hell, your soul is free. Your life is fine. Don't fade that smile. Your way is Friday, is what you know. Turning back, you are still hiding in your cave. Why scared by rude day? You will best never go back. Don't judge yourself, you're koalisi.fm masih bersama Remisa dan selamat datang buat Mas Doni. Oke, masih ada beberapa lagu lagi yang ntar bakalan diputerin. Nah, menarik juga nih, kita pengen nanya masalah logo. Logo kalian sangat ada pohon, pohon yang kekeringan di tandus. Iya. Itu sampai jadi kayak gitu. Apa tuh? Sangat mewakilin dari logo pat sampai dipatenin ini, kayaknya cocok nih buat logo band. Awal mulanya Mas enggak ada pesan apa-apa sih yang di dalam logo Remis yang sering kita pakai itu, yang ada lambang pohonnya. Cuman karena keren aja, oh pakai pohon nih, mantep nih. Karena kondisi tau dia, kalian pecinta lingkungan atau kayak gimana, senang nanam kayak gitu. Berhubung juga kita mencoba peduli, tapi harus peduli sih dengan lingkungan. Jadi kita artiin aja bahwa janganlah ditebang pohon itu. Karena kalau gak ada pohon kita kan gak bisa nafas juga ya. Jadi ada gambar pohon kering, karena kondisinya juga lagi kering nih. Jadi harus segera disuburkan. Ngomong apa sih? Aaron, kalau Baron mungkin apa? Ya itu, mungkin lagi pancaroba. Paceklik. Kita cocok aja dengan logo itu. Jadi kita masukin dalam, digabung sama font kita. Cuma karena cocok sih sebenarnya. Oke, masih ditungguin juga yang pengen ngobrol-ngobrol di sesi terakhir. Silakan aja langsung mention di @koalisinada. Sambil kita tunggu yang nanya-nanya, kita puterin Remisa, Kisah Drama Lampau. Tetap stay tune di koalisinada.caster.fm. terdengar teriakan dalam telinga tak berwujud mendengung di otak kananku memaksaku kembali ke belakang sana di mana saat itu ku bantai ayah mereka tapi tak ada pilihan untukku perintah menjadi pedoman langkahku tembak maka ku tembak di kepalanya. Selesai ku tangisi tangan dan pelatuk senjataku. Hey, akulah musuh dalam selimutmu. Siap tembakan dendam. Hey, akulah pengganti bebasmu. Sampai merdeka kedua. Akulah musuh dalam selimutmu. Siap tembakan dendam, hey. Akulah penghenti bebasmu sampai mereka kedua. Aroma mesium tercium saat ku tertidur. Suara gesekan peluru hantui mimpiku. Melihat yang tak berdosa kehilangan. Dimana saat itu ku bantai ayam mereka. Tapi tak ada pilihan untukku. Perintah menjadi pedoman langkahku. Tembak maka ku tembak di kepalanya. Selesai ku tangisi tangan dan pelatuk senjataku. Akulah musuh dalam selimutmu. Siap tembakan dendam, hey. Akulah penghenti bebasmu. Sampai merdeka kedua. Akulah musuh dalam selimutmu. Tembakan dendam, hey. Akulah penghenti bebasmu sampai mereka kedua. Ada dogsnya, ayo kenapa tuh ada dogs? Saya penasaran. Remisa dogs. Dogs itu artinya anjing. Berarti anjing nih Remisa. Gitu. Gitu. Enggak sih Mas, biar biar apa nih? Orang nyarinya kan kalau di search di Google atau di mana biar langsung tertuju Remisa. Oh. Hanya limbuhan. Dogs itu hanya limbuhan, penyedap. Micinnya lah. Micin. Wuh, di sesi terakhir Remisa, ntar juga ada masih ada satu lagu. Apa nih? Sebelum ke lagu terakhir kita, kalau di lagu, nah, ntar nih ada lagu. Wah, kalau kisah drama lampau deh. Ini tentang apa nih? Kisah drama lampau. Kisah drama lampau ini dongeng sih, dongeng fiksi sih ceritanya ini fiksi mas. Soal cinta. Wih. Cinta zaman dulu. Jadul. Jadul. Jadi cinta terlarang lah. Jadi ada salah satu pasangan yang melanggar aturan yang telah ditentukan. Jadinya kayak gimana tuh? Dihukum mereka kali ya. Dihukum. Kalau melanggar kan gimana? Dihukum. Dihukum sama si yang buat aturan ini. Akhirnya mereka diusir dari satu negeri itu. Ya, diusir ke tempat yang paling terlarang, dalam tanda kutip terlarang ini maksudnya paling tempat yang paling banyak dosanya lah ya, terlarang paling bawah lah ya. Paling bawah bener-bener yang kisah drama lampu fiksi sih itu, mas. Fiksi. Nah kalau yang terakhir nih ada yang kita puterin juga, mereka tak mau tahu atau atau apa nih, saya harus lihat contekan ya. Atau kita berlaga tua. Maksudnya apa nih? Menyinggung disidang, orang kayak disidang. Menyinggung aja. Orang sih itu mas. Menyinggung orang yang suka biasanya. Kalau misalnya biasanya kan ada nih, kita berbicara, itu jangan dibuang sampahnya di situ puntungnya. Terus ada si orang, emang siapa kamu ngelarang-larang? Ya. Mereka kan sok tua kan. Sebenarnya yang salah ini siapa sebenarnya, kita atau kita sok tua atau gimana nih? Ya. Terus kalau kita pertanyaan, soalnya ada tanda tanyanya nih terakhirnya kan. Misal kita berbicara soal penindasan atau apa, terus ada si oknum-oknum yang bilang, ah sok tahu lu gitu. Sebenarnya kita mau peduli tapi kita malah dicengin gitu. Yoi. Malah di apa? Mereka malah mengolok-olok. Oke. Katanya kita sok tua lah atau apa. Sok tahu. Kenyataan itu ada, misalnya contohnya kayak jangan buang sampah deh. Misalnya, "Mas, itu sampahnya jangan dibuang." "Ah, kan udah ada petugas kebersihan." Apaan sih sosok ngatur? Oke. Terakhir nih, silakan dipromoin album Manifesto Mimpi Remisa ke pendengar program Loudspeaker. Jadi teman-teman silakan pendengar Loudspeaker bisa dapetin kasetnya di toko Hot and Hand, dan bisa juga di Reka Record dan di beberapa record store yang kami bagikan. Semoga bisa menghibur lah album kami ini. Dan juga bisa cek SoundCloud kita, Remisa Docs. Terus kalau pengen tahu aktivitas Remisa, bisa follow Instagram. Kita agak aktif di Instagram sama Facebook kita, Remisa Docs. Pokoknya Remisa Docs semua. Di YouTube juga ada Remisa Docs. Jadi Twitternya Remisa Official. Kecuali Twitter Remisa Official, @RemisaOfficial. Ganti ntar abis ini Doc. Harus Doc semua. Yang dengerin Doc. Oke, ada lagi pengen sebelum kita tutup, silakan terakhir nih, silakan dipromoin. Yang pengen halo Mbak. Apalah, promoin tentang Manifesto Mimpi lah. Baron. Baron nih, Baron ngomong. Atau kalian ada ada manggung terdekat kapan gitu? Bisa dibeli di toko-toko yang udah kita share di Instagram kita. Terus kalau mau lihat channel YouTube kita, beberapa live kita di beberapa waktu lalu di add di channel kita Remisa Docs. Dan kita bandrol dengan harga 40.000 untuk CD-nya. Dan semoga kaset? Menghibur. Kasetnya 35.000. Ada bonus-bonusnya tuh. Ada. Untuk CD kita bonusin poster di situ, dan untuk kasetnya kita kasih stiker. Yang bisa dibeli di Frekuensi, follow Frekuensi Record Instagram, Twitter, Facebook, Frekuensi Record. Dan Koalisi Nada. Yo, homes. Oke. Dah, kita tutup nih ya. Ya udah, thank you Brad buat teman-teman yang udah dengerin di program Loudspeaker. Mana tepuk tangannya? Nah, ini dia tepuk tangannya. Udah banyak sekali di lantai 3. Sampai jumpa di program Loudspeaker berikutnya. Dengan mungkin karena program ini hadir sewaktu-waktu dengan band atau sesuatu yang kita anggap menarik, tunggu aja lah ya. Dan apa lagi nih, pokoknya kita ngucapin terima kasih buat yang udah dengerin. Jangan khawatir yang kelewatan, ntar abisnya ada rekamannya, bakalan kita upload. Silahkan bisa didengerin lagi. Buat yang ketinggalan, jangan khawatir, ada rekamannya. Dan terima kasih juga buat Hot and Hand yang udah memfasilitasi tempat dan internet saktinya nih ya. Jadi mantep. Pokoknya selalu menyenangkan di Hot and Hand juga, yang kemarin baru ultah yang keempat. Panjang umur. Amin. Buat Hot and Hand, ya kan? Kita doain tempat nih selalu ada, selalu bikin party yang seneng-seneng, yang asik-asik, yang enak-enak lah pokoknya ya. Kayak gitu aja deh. Ya udah, saya pakai nama apa ya? Jangan pakai nama asli ya. Pokoknya DJ Pirban undur diri dulu dari ruang dengar. Yom. Teman-teman semuanya, sampai jumpa di program Loudspeaker berikutnya. Ada Remisa dengan Mereka Tak Mau Tahu atau Kita. kita yang berlagak tua. Stay home. Assalamualaikum.